Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan mengenai usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah karya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita berbicara mengenai biografi Al-Imam Ahmad rahimahullah, maka pada kesempatan ini kita akan membaca matnul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdul Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani, berkata Syekh Al-Imam Abdul Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani, haddathana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Al-Hasan ibn al-Banna qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah ibn al-Banna qala akhbarana Abu al-Husayn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran al-Mu'addal qala anba'ana Uthman ibni Ahmad ibni Simak ibni As-Sammak Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab. Saya ulangi, haddathana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibni Abdul Ambar qira'atan 'alayh min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 Hijriyah. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bi Tinnis. Qala haddathani Abdus ibn Malik Al-Attar. Abdus ibn Malik Al-Attar qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Nah, seperti yang tadi telah kita bacakan mengenai silsilah sanad dari kitab ini, dan demikianlah kebiasaan para ulama di mana ilmu mereka mangkul, dinukilkan dari guru-guru mereka, dari orang yang sebelumnya, dengan sanad, dengan periwayatan sanad dari orang-orang yang terpercaya. Dan ini adalah da'bus salaf, kebiasaan as-salaf. Sampai disebutkan as-sanadu minad-din, bahwa sanad itu termasuk dari agama. Maka kalau kita bisa mempelajari sebuah kitab dari guru yang mempunyai sanad terhadap kitab itu, maka adalah perkara yang sangat baik, sangat bagus. Mengikuti kebiasaan as-salaf dalam hal ini. Karena sanad menjaga kemurnian ilmu. Dan sampai hari ini kebiasaan ini dijaga oleh para ulama. Para ulama kita belajar dari gurunya dengan sanad. Kitab yang mereka pelajari, kitab yang mereka baca, disebutkan dengan sanad. Nah, dan diantaranya termasuk nikmat Allah kepada kita, kita bisa mengambil ilmu, belajar dengan sanadnya. Kepada Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah, beliau mempunyai sanad yang terhubung kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, khususnya pada buku-buku tulisan beliau seperti Al-Usul Al-Thalasa, Al-Qawaid Al-Arba, Kashfus Syubuhat, Kitab Al-Tawheed. Beliau mempunyai sanad sampai kepada penulisnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga para penuntut ilmu yang bisa mengambil ilmu dan belajar langsung kepada beliau mendapatkan sanad sampai kepada penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini termasuk hal yang terhormat di kalangan para ulama, yaitu menjaga sanad di dalam menuntut ilmu. Nah, dan kita lihat di sini bagaimana telah disebutkan sanad yang terpercaya sampai kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam periwayatan kitabnya Usulus Sunnah. Dan ini riwayat yang dinyatakan oleh para ulama sebagai riwayat yang sahihah. Riwayat yang datang dari Abdus bin Malik Al-Attar. Ya, Abdus bin Malik Al-Attar yang langsung mendengar dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, tadi telah disebutkan haddatsani Abdus bin Malik, Abdus bin Malik Al-Attar qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku Abdus bin Malik Al-Attar, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu an yaqul, beliau berkata, usulus sunnati indana, prinsip-prinsip atau pokok-pokok sunnah menurut kami, pernyataannya usulus sunnah, kata al-usul adalah bentuk kata majmuk dari kata tunggal al-asr. Kata tunggal al-asr. Al-asr dalam bahasa kita diterjemahkan dengan pondasi. Ya. Atau penterjemahan bebasnya pokok atau prinsip. Al-asr huwa ma yubna 'alaihi ghairu. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Sedangkan al-fara' ma yubna 'ala ghairihi. Ma yubna 'ala ghairihi, apa yang dibangun di atas selainnya. Jadi al-ashl adalah pondasi, sesuatu yang dibangun di atasnya perkara lain. Sedangkan al-fara' adalah cabang yang dibangun di atas selainnya. Nah, maka dicontohkan seperti pondasi rumah disebut dengan aslul bait wa huwa asasuh. Ya, pondasi rumah itu adalah yang dibangun di atasnya rumah tersebut. Atau seperti aslu asyajar, ya, dasar pohon, ya, akar pohon yang berdiri di atasnya pohon tersebut. Sedangkan as-sunnah adalah ma sannahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam pengertian babul aqidah atau babud din dalam pembahasan agama yang sifatnya lebih universal, yang dimaksudkan dengan sunnah adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti apa yang didefinisikan oleh ahli usul. Menurut ahli usul bahwa sunnah itu adalah ma yusabu alaihi fa'iluhu walam yu'aqab alaihi tarikuhu, apa yang diberi pahala pelakunya dan tidak disiksa, tidak diberi dosa orang yang meninggalkannya. Ini sunnah dalam pengertian ahli usul, usul fiqh. Yang kata lainnya adalah mustahabbah, atau istilah lainnya adalah mandubah. Bukan ini yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan dengan kata sunnah di dalam pengertian agama yang sifatnya lebih universal, yaitu ma kana 'alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au taqririn au i'tiqad, adalah apa yang berada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa ucapan, perbuatan, pengakuan dan juga keyakinan. Maka setiap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa sunnah, artinya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tercakup di dalamnya baik yang bersifat wajib ataupun yang mustahab, baik itu keyakinan, ucapan, perbuatan dan juga pengakuan. Al-muhim, sunnah dalam pengertian yang am Ini yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini. Di dalam bab-bab akidah, pembahasan agama yang sifatnya lebih universal, as-sunnah adalah ma kana 'alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pernyataan beliau usulus sunnah artinya pondasi-pondasi, prinsip-prinsip, pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indana, menurut kami. Siapa yang dimaksud dengan kami di sini? Indana ahlus sunnah. Ya, menurut kami artinya menurut kami ahlus sunnah. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan prinsip-prinsip sunnah menurut orang-orang yang menyimpang atau menyeleweng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mempunyai pokok-pokok dasar pemikiran yang mereka nisbatkan kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka melakukannya dengan kedustaan, tipu daya, dan menisbatkannya kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu, tanpa hujjah. Namun yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah yaitu prinsip-prinsip, pokok-pokok sunnah, ya, pondasi-pondasi sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan di kalangan ahli sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauladani mereka. Ini adalah prinsip yang sangat pondasi di dalam ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti para sahabatnya. Apa ajaran yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa prinsip ajaran yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pedomannya apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah memberi isyarah yang cukup dalam, detail. Beliau tidak mengisyaratkan hanya mengikuti Al-Kitab Us-Sunnah. Ya. Beliau tidak mengatakan at-tamassuk bil-kitabi was-sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diklaim oleh orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi. Setiap orang yang mendakwahkan dakwatul Islam masing-masingnya menyerukan untuk mengikuti Alkitab Sunnah. Al-Khawarij mengatakan kami mengikuti Alkitab Sunnah. Ar-Rafidah, mereka mengikuti Alkitab dan mereka mengkelabui umat dengan berpura-pura mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang lainnya, Al-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Qadariyah, Wal-Jabriyah, Was-Sufiyah, dan yang selain mereka dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari sunnah, setiap mereka mengatakan kami mengikuti Al-Kitab Was-Sunnah. Maka pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, At-Tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyarah daqiqah, ada isyarah yang detail dari Al-Imam Ahmad rahimahullah untuk tidak hanya mengikuti Al-Kitab Us-Sunnah tetapi juga harus memahami Al-Kitab Us-Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Sahabah radhiyallahu anhum. Dan inilah yang membedakan Ahlus Sunnah min Ahlil Bid'ah, yang membedakan Ahlus Sunnah dari Ahlil Bid'ah, di mana Ahlus Sunnah memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman As-Sahabah radhiyallahu anhum yang diwariskan kepada At-Tabi'in dan Atba'it Tabi'in, pemahaman As-Salaf, generasi terbaik daripada umat ini. Nah, sedangkan Ahlul Bid'ah mereka mengikuti Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman hawa nafsu mereka masing-masing. Al-Khawarij mengikuti Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahamannya. Ar-Rafidah juga demikian. Al-Jahmiyah juga demikian. Al-Qadariyah, Wal-Jabriyah, Wal-Murji'ah, Was-Sufiyah, masing-masingnya mengikuti Al-Kitab As-Sunnah atas pemahamannya masing-masing. Tokohnya masing-masing, pimpinannya masing-masing, tidak mengembalikannya kepada pemahaman as-salaf, salafu hadhil ummah. Makanya terkadang ayatnya sama tapi pemahamannya bisa beda, kontradiksi antara satu dengan yang lain. Hadisnya terkadang sama tetapi kontradiktif pemahamannya antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing mengambil ayat atau hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Sedangkan Ahlus Sunnah mereka mengikuti Al-Kitab Us-Sunnah dengan fahmus sahabah, fahmus salaf. Disinilah perbedaannya. Sampai-sampai dikatakan oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam masalah manhajut talaqqi, cara pengambilan dan pemahaman ilmu di kalangan Ahlus Sunnah dengan di kalangan Ahlul Bid'ah mempunyai jalan yang berbeda. Di kalangan Ahlus Sunnah mereka itu yastadillun ثم يستنبطون ثم يقعدون. Mereka mengumpulkan dalil, memahami dalil, kemudian baru mereka membuat pemahaman prinsip dari dalil-dalil tersebut, pokok-pokok pemahaman. Sementara Ahlul Bid'ah mereka yuqa'idun summa yastadillun. yuqa'idun thumma yastadillun. Ahlul bid'ah itu mereka terlebih dahulu membuat kaidah, pokok pemahaman, pokok pemikiran, prinsip. Setelah itu baru mencari dalilnya. Setelah itu baru mencari dalilnya. Apa bedanya antara dua sistem ini? Bedanya apa? Kan sama-sama punya dalil pada akhirnya. Yang ahlus sunnah punya dalil, yang ahlul bid'ah juga punya dalil. Bedanya apa? Karena kedua-duanya berdalil. Tapi ada sisi perbedaannya. Ahlus sunnah ketika mereka yastadillun thumma yuqa'idun, mereka terlebih dahulu mengumpulkan dalil, mempelajari dalil, kemudian baru membuat kaidah, pokok pemahaman, maka pemahaman mereka bukan berdasarkan hawa nafsu mereka. Pemikiran mereka bukan berdasarkan kemauan mereka. Tapi karena sebelumnya sudah ada dalil yang melatar belakanginya, landasan yang menguatkannya. Sehingga pemikiran mereka, pemahaman mereka tidak pernah bertentangan dengan dalil. Karena dalilnya dahulu baru mengambil pemahaman, membuat kaidah. Sementara ahlul bidah kebalikannya. Betul bahwa mereka mempunyai dalil. Tapi dalil mereka itu hanya sebagai kamuflase. Pembenaran terhadap pemikiran mereka, hawa nafsu mereka yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Jadi pada hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, pemikiran mereka yang sesat, bukan mengikuti dalil. Makanya tatkala yang mereka kedepankan adalah pemikiran mereka, pemahaman mereka, hawa nafsu mereka, tak jarang akal mereka bertentangan dengan dalil. Lantas apa yang mereka lakukan berikutnya? Kalau dalil itu bisa mereka takwil, mereka akan gunakan cara takwil. Ya, mereka pelintir-pelintir dalil supaya cocok dengan pemahaman dan pemikirannya. Padahal dalil itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya. Kalau mereka tidak bisa mentakwilnya, mempelintirnya, maka mereka akan menolaknya dengan anggapan bahwa dalil itu tidak logis. Ya. Dalil itu bukan zamannya sekarang ini, tidak relevan. Atau dengan alasan-alasan lain, mereka akan menolaknya. Nah, akibat apa? Akibat mereka terlebih dahulu membuat pokok pemikiran baru mencari dalilnya. Beda dengan ahlus sunnah. Ya. Ini adalah keselamatan manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam mengikuti Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mereka tidak membuat prinsip-prinsip, pokok-pokok pemikiran berdasarkan kepada hawa nafsu dan akal pemikiran mereka, tetapi karena mereka mempelajari kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian karena mereka memahami dengan pemahaman salaf hadhil ummah. Nah, di antara dalil yang menunjukkan selamatnya jalan as-sahabah radhiyallahu anhum dan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mengikuti apa yang difahami oleh as-sahabah radhiyallahu anhum di dalam memahami agama Islam ini, dalam menjalankan Al-Kitab was-Sunnah, adalah apa yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya al-mu'minin, kami palingkan dia ke arah kesesatan yang dia berpaling kepadanya. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Yang menjadi dalil di dalam ayat ini, pernyataan Allah tabaraka wa ta'ala, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Apa akibatnya mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman? Allah sesatkan dia dan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Ketika ayat ini turun, siapakah orang yang beriman pada waktu itu? As-sahabah radhiyallahu anhum. Ayat ini pertama kali turunnya kepada as-sahabah. Maka tatkala Allah menyatakan dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maksudnya mengikuti selain jalan siapa? Selain jalan as-sahabah. Ya. Ada dua ancaman Allah di sini. Pertama, Allah palingkan dia kepada kesesatan. Yang kedua, Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Nah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari hadis Irbad bin Sariyah yang sahih, disebutkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayar ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Al hadith, sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Maka apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Adu aniha bin nawajir. Gigitlah oleh kalian dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hindari oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, pernyataan beliau fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kewajiban kalian adalah berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Al-khulafa'ir rasyidin ada dua penafsirannya. Penafsiran yang pertama yang dimaksud adalah khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan ada yang menambahkan Umar bin Abdul Aziz. Penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan al-khulafa ar-rasyidin yaitu seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan tentang as-sahabah, ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah orang-orang yang terbimbing. Ya. Maka dari penafsiran ini kita diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, di dalam asar disebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, di mana Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ucapan yang luar biasa di dalam mengikuti as-salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terangkan mengapa kita harus mengikuti as-sahabah radhiyallahu anhum. Siapa as-sahabah itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, barang siapa di antara kalian yang ingin mentauladani, maka hendaklah dia mencontoh, mentauladani para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban. Ya. Coba perhatikan. Kenapa kita harus mentauladani dan mengikut jalannya as-sahabah? Kata beliau, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban, karena mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya di tengah-tengah umat ini. Yang paling baik, yang paling suci, yang paling bersih hatinya di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang lebih baik hatinya dari hatinya as-sahabah? Tentunya tidak ada. Tidak ada yang lebih suci hatinya daripada hati as-sahabah radhiyallahu anhum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia di antara mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Bil ijma' dengan kesepakatan. Ya, kesepakatan ahli sunnah bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kunna nara wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun baina adhhurina anna afdhalana ba'dahu Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman. Dahulu kami memandang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kami, apa yang mereka pandang? Bahwa orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, jadi kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban. Mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya di antara umat ini. Wa a'maquha ilman. Dan mereka itu adalah orang yang paling dalam ilmunya. Ya, paling baik hatinya, paling suci hatinya, dan paling dalam ilmunya. Ya, paling dalam ilmunya. Bahkan ilmu mereka itu ilmu yang langsung mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Syafawiyan. Langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan turunnya ayat. Ya, tentang apa ayat itu turun? Apa yang dimaksud oleh ayat itu? Apa kejadiannya, apa peristiwanya? Diketahui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Nah, tapi ilmu mereka yang dalam itu disertai dengan ucapan mereka yang sedikit. Ya. Sedikit tapi padat. Itu ilmunya salaf. Ya, makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Fadlul Ilmi Salaf 'ala Al-Khalaf bahwa ilmu salaf itu katsir wa kalamuhum qalil. Ilmunya banyak tapi ucapannya sedikit. Kalau ilmunya khalaf, ilmuhum qalil wa kalamuhum katsir. Ilmunya sedikit, sauprit, tapi ucapannya yang banyak. Ya. Itu keunggulan as-salaf 'alal khalaf. Ya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sedikit ucapan mana? Coba kita bandingkan dengan ulama-ulama yang setelah as-sahabah. Ya, pasti semakin belakang zamannya semakin banyak ucapannya. Semakin dekat masanya ke masa nubuwah, masa kenabian, dan khususnya di masa as-sahabah radhiyallahu anhum, ucapan as-sahabah itu sedikit. Jarang mereka menjelaskan sesuatu panjang lebar, ngalor ngidul kesana kemari. Tidak ada. Ringkas, padat. Karena ucapan yang ringkas, padat, itu menunjukkan kedalaman ilmu. Ya. Menunjukkan kedalaman ilmu. Sedikit, tapi mengena. Kalau khalaf, ucapannya banyak, nggak jelas mau kemana. Ya, apalagi kita ini yang memang nggak punya ilmu, kan gitu. Ngalor ngidul, ngidul ngalor, nggak ada manfaatnya, nggak ada ilmunya, nggak jelas. Nah, dan as-salaf khususnya as-sahabah radhiyallahu anhum, ya, ucapannya sedikit tapi padat, mengena. Dan itu juga yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizatnya beliau diberi oleh Allah jawami al-kalim. Tahu jawami al-kalim? Kata-kata yang ringkas, padat. Ya, ringkas, padat, berisi. Sehingga kalau dijabarkan itu bisa panjang. Sekian hukum, sekian permasalahan, sekian hal yang bisa dijabarkan dari ucapan Rasul yang sedikit itu. Ini namanya jawami al-kalim. Ya. Itu jawami al-kalim, kata beliau alaihi salatu wassalam. Aku diberi kalimat-kalimat ringkas yang padat. Makanya kalau kita lihat kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pokok prinsip di dalam agama, itu ringkas. Seperti misalnya, innamal a'mal bin niyat. Hanya saja amalan itu dengan niat. Ini mencakup berbagai permasalahan apa saja. Luas sekali penjabarannya. Tapi, ucapan Rasul hanya sedikit. Innamal a'mal bin niyat. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa aqalluha takallufan. Jadi para sahabat itu paling dalam ilmunya. Ya, dan ini keunggulan as-salaf. Dan di antaranya barakallahu fikum, yang menunjukkan kedalaman ilmu as-sahabah dan ucapan mereka sedikit, di mana mereka tidak selalu memberikan tanggapan, berkomentar, berbicara terhadap segala peristiwa atau fitnah yang melanda mereka. Mereka akan berbicara ketika mereka tahu bahwa pembicaraan itu akan mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kaum muslimin. Jadi enggak semuanya mereka komentari, enggak semuanya mereka tanggapi, enggak semuanya mereka berbicara padanya. Mereka akan berbicara kalau akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya, beda dengan orang-orang yang belakangan, di mana mereka banyak berbicara, banyak berkomentar, banyak memberikan tanggapan di setiap apa yang terjadi pada mereka. Dan fitnah yang melanda mereka. Nah, ini perbedaan antara as-salaf dengan al-khalaf. Ya, perbedaan antara as-salaf dengan al-khalaf. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kedalaman ilmu tidak selalu bentuknya adalah penjelasan yang panjang, ucapan yang banyak, keterangan yang panjang, ya. Tapi kedalaman ilmu itu ditunjukkan oleh kualitas apa yang dia ucapkan. Kualitas yang diucapkan. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Ya. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan itu berdasarkan ilmu dan bermanfaat bagi kaum muslimin, ucapkan. Kalau tidak, diam itu lebih baik. Nah, ini menunjukkan al-umq fil ilm, ya, kedalaman ilmu, sehingga dia bisa mempertimbangkan kapan dia berbicara dan kapan dia diam. Wa aqalluha takallufan. Para sahabat itu orang yang paling sedikit di antara umat ini sikap memberat-beratkan diri. Mereka jauh dari sikap memberat-beratkan diri. Mereka beragama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Maka kalau kita melihat kepada orang-orang yang menyimpang dari jalannya as-sahabah, ketika mereka membuat pemahaman-pemahaman baru, ya, ajaran-ajaran agama yang baru, mereka justru memberat-beratkan diri dengannya. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti bid'ah yang pertama yang keluar dari jalannya as-sahabah, yaitu bid'atul khawarij. Mereka adalah orang-orang yang memberat-beratkan diri mereka dengan amalan-amalan ibadah yang bahkan tidak disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mereka bersikap ekstrim, bahkan sampai yaqtuluna ahlal Islam, ya, wa yadharuna ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka itu memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyimpang daripada jalannya as-sahabah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka dengan hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, orang-orang yang usianya muda dan pikirannya bodoh pandir. Enggak punya ilmu, akhirnya beragama dengan ekstrim, memberat-beratkan diri. Ya, bahkan sampai mengkafirkan ashabul kabair, bahkan di antara mereka sampai pada tingkat mengkafirkan ashab as-saghair, pelaku dosa-dosa kecil. Nah, ibadah mereka banyak, tetapi ibadah itu tidak menyelamatkan mereka di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Sebelumnya dikatakan oleh Rasul, yahqiru ahadukum salatahu bi salatihim wa siyamahu bi siyamihim. Salah seorang di antara kalian menganggap kecil salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Ya. Kalian di sini bukan kita, as-sahabah. Salah seorang di antara kalian menganggap kecil sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tetapi mereka keluar dari agama laksana keluarnya anak panah dari binatang buruannya. masuk tembus kemudian keluar. Nah, ini adalah sikap al-ghulu, at-takalluf, memberat-beratkan diri dalam beragama sehingga membuat mereka justru keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Maka sikap takalluf, memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalannya as-sahabah. Nah, wa aqwamuha hadiyan, mereka itu adalah orang yang paling lurus jalan hidupnya di tengah-tengah umat ini, di antara umat ini, yaitu as-sahabah radhiyallahu anhum. Ya, tidak ada yang lebih lurus jalannya dari jalan as-sahabah, karena mereka langsung dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an mereka telah dipuji oleh Allah dengan keridhaannya. Radhiyallahu anhum wa ridwan. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, maka orang-orang yang membenci as-sahabah adalah orang-orang yang dikafirkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah berbicara tentang ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah membuat benci orang-orang kafir terhadap mereka. Maka barang siapa yang membenci mereka, maka dia kafir keluar dari Islam. Nah, mereka adalah orang-orang yang paling lurus jalannya di antara umat ini. Wa ahsanuha halan, dan yang paling baik keadaannya. Ya, sebab mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berlomba-lomba untuk mengikuti kebaikan apa saja. Makanya ada sebuah ucapan yang masyhur di kalangan para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Jikalau seandainya itu adalah baik, niscaya para sahabat itu akan mendahului kita untuk melakukannya. Sebab mereka adalah umat yang paling baik kondisinya. Selalu ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ingin meninggalkannya meskipun hanya satu sunnah. Sampai dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, "Lau taraktu sunnatan, ya, akhafu an azir." Kalau seandainya aku meninggalkan satu sunnah, aku khawatir bahwa diriku akan tergelincir. Bahkan para sahabat itu berupaya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kondisinya, bahkan dalam hal-hal yang menjadi kebiasaannya sebagai manusia, bukan dalam hal pensyariatan saja. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar misalnya, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu tempat, kemudian berkeliling di tempat itu dengan kendaraannya dan singgah di situ lalu kencing. Maka Abdullah bin Umar setiap melewati tempat itu, dia berhenti di tempat itu, mengelilingi tempat itu, ya, kemudian singgah dan kencing di sana. Alasannya apa? Karena dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Itu saja alasannya. Ya. Mereka berupaya sebaik mungkin meniru dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dia tidak pernah menyukai makanan yang disebut dengan ad-dubba. Tatkala dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ad-dubba, maka mulai saat itu dia menyukai makanan tersebut. Ini bukan masalah pensyariatan. Ini layaknya manusia biasa yang menyukai sebagian makanan dan tidak menyukai makanan yang lainnya. Tapi karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh as-sahabah radhiyallahu anhum. Ini mereka. Ya. Bahkan mereka siap melakukan apa saja untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuha halan, dalam segala hal, dalam segala sisi. Ya, baik dari sisi hati mereka yang sangat suci dibanding siapapun di antara umat ini, ilmunya yang paling dalam, ya, jalannya yang paling lurus. Maka mereka adalah kaum yang paling baik kondisinya di antara umat ini. Nah, bahkan kalau kita melihat kepada keadaan as-sahabah, banyak hal-hal yang kalau kita lakukan di masa ini sepertinya itu tidak akan terwujudkan. Sampai-sampai kalau kita membacanya itu ibaratnya kita sedang membaca dongeng, karena tidak terpikirkan oleh kita ada orang yang seperti itu di masa ini. Karena memang sulit, ya, bukan tidak mungkin, mungkin saja bagi orang yang mau mengikuti bagaimana as-sahabah, tapi langka sekali. Nah, bagaimana mereka subhanallah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian kata beliau, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih mereka untuk bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang paling suci hatinya di antara umat ini. Ya, maka Allah pilih mereka untuk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sudah berpesan untuk tidak boleh seorang pun di antara kaum mukminin mencela sahabatnya. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Peristiwanya apa? Hadis ini berkaitan dengan perselisihan, cekcok yang terjadi antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Al-Walid. Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Al-Walid. Ya. Abdurrahman bin Auf, pergaulannya atau kondisinya sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqaddim ala Khalid ibn Al-Walid. Ya, lebih dahulu dibanding Khalid bin Al-Walid. Ya. Ketika Khalid bin Al-Walid mencela Abdurrahman bin Auf, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Padahal Khalid bin Al-Walid juga sahabat, tapi dia mencela orang yang lebih dahulu bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dirinya. Ya. Apalagi yang selain mereka. Maka mereka ini orang-orang pilihan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tabaraka wa taala memilih mereka dengan hikmahnya untuk bisa menyampaikan agama ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala orang-orang Rafidhah menyebarkan racun kebencian kepada as-sahabah, ini akan membahayakan kepada Islam dan kaum muslimin, sebab akan meruntuhkan al-Islam. Maka kata beliau, fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka itu. Ya, jangan sembarangan tentang as-sahabah. Kita berbicara tentang perselisihan mereka atau ketergelinciran mereka atau kesalahan mereka, itu pun perlu hati-hati. Ya. Nah, jangan sembarangan. Nadanya jangan nada merendahkan, meskipun ketergelinciran dan kesalahan itu terjadi pada mereka. Ya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah tidak mengucapkan tentang as-sahabah kecuali yang baik. Tidak mendoakan kepada mereka kecuali yang baik. Nah, sehingga kita harus menjaga kehormatan mereka. Sebab keutuhan Islam adalah dengan menjaga kehormatan as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Coba lihat, tatkala Rafidhah meruntuhkan kemuliaan as-sahabah, ya, maka mereka berhasil mengenyahkan ajaran Islam dari umat ini. Karena kalau sahabat itu runtuh kehormatannya, lantas dari siapa kaum muslimin akan menerima keislaman mereka? Sedangkan para sahabat itu adalah pondasi awal penyampaian agama Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebencian Ar-Rafidhah kepada as-sahabah sedemikian besar sebab mereka kuffar yang ingin menghancurkan Islam dan membahayakan kaum muslimin. Dan di antara as-sahabah yang paling mereka benci adalah Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah adalah yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kehormatan Abu Hurairah runtuh, maka sekian banyak hadis akan hancur. Nah, ini yang dilakukan oleh Ar-Rafidhah. Dan ini kaidahnya ahlul bidah. Kalau mereka ingin menghancurkan dakwah ila sunnah, akan mereka hancurkan terlebih dahulu para pembawanya, para ulamanya. Ya. Dan yang paling utama adalah as-sahabah radhiyallahu anhum. Al-muhim, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum. Ya. Maka ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ikutilah mereka pada jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang as-sahabah. Nah, kemudian kata beliau, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, ya, mengikuti as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, mengikuti mereka artinya adalah mengikuti ajaran yang mereka bawa. Mengikuti ajaran yang mereka bawa. Bukan hanya sekedar mengikuti personil mereka. Tetapi mengikuti ajaran yang mereka bawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya tatkala Abdullah bin Mas'ud diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdebat dengan Al-Khawarij, menyadarkan Al-Khawarij, di antara hal pertama yang diajukan pertanyaannya kepada Al-Khawarij oleh Abdullah bin Abbas, beliau bertanya kepada mereka, hal minkum ahadun sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian seorang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka jawab tidak. Ini saja sudah pertanda kalau mereka itu sesat. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, i'lamu anni ji'tu min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya aku ini datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarah bahwa kalian ini sesat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengerti tentang sunnahnya, yang lebih mengikuti jalannya, yang sekian lama bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengikuti pemahaman seperti pemahaman kalian. Menunjukkan bahwa kalian ini menyimpang. Ya. Karena jalannya as-sahabah adalah jalan keselamatan yang kita diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengikutinya sebagaimana di dalam ayat yang telah disebutkan tadi. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah jalan as-sahabah. Yang dimaksud dengan jalannya as-sahabah yaitu pemahaman yang mereka bawa mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma'nya as-sahabah itu hujjah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. al-ijma'ul mundhabit ma kana 'alaihi atau majtama'a 'alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ijma' yang terpelihara itu adalah apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya, maka al-ibrah, pegangan yang kita jadikan sebagai acuannya adalah kecocokan pendapat itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang menjadi hujjah adalah pemahaman mereka. Ya. Yang mereka sepakati, yang mereka berjalan di atasnya tanpa keraguan. Adapun hal-hal ijtihadiyah yang mereka berselisih di dalamnya, maka kewajiban kita adalah mengikuti siapa di antara mereka yang mempunyai dalil, yang dekat kepada kebenaran, yang dekat kepada hujjah. Oleh karena itu, tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu an membawakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji tamattu, kemudian ada yang membantahnya, ya, dengan ucapan Abu Bakar, dengan ucapan Umar, maka Abdullah bin Abbas menyatakan, ushiku antunazzala alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku khawatir bahwa kalian akan dihujani batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Nah, karena al-ibrah, kalau ada perbedaan pendapat seperti ini adalah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat kepada dalil. Di antara as-sahabah dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang kita ikuti adalah yang mendekat kepada sunnah Rasulullah atau yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang selain as-sahabah, maka al-ibrah bil-haq, ya, acuan di dalam memegang kebenaran adalah mengikuti Al-Kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Nah, pertama, perkara yang prinsip yang harus diyakini oleh kaum muslimin, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, tidak membutuhkan kepada penambahan dan juga tidak kepada pengurangan. Dinun kamil. Agama ini adalah agama yang sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisinya, sehingga tidak butuh penambahan dan pengurangan. Allah menyatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Agama itu sempurna. Nabi mengatakan ini pada hari Arafah. Ya. Maka kata Imam Malik rahimahullah mengenai ayat ini, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Maka apa yang pada hari itu dianggap sebagai agama, apa yang di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai agama, maka itu adalah agama. Dan apa yang tidak dianggap pada hari itu sebagai agama, maka pada hari ini juga bukan perkara agama. Malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Ya, kalau hari itu tidak dianggap sebagai agama, maka pada hari ini juga bukan agama. Nah. Dan agama yang sempurna ini telah dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difahami oleh para sahabatnya, sehingga tidak perlu bagi siapapun dari kalangan manusia untuk mengada-ada di dalam agama yang mulia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hindari oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu tempatnya di dalam api neraka Allah. Ya. Maka pernyataan beliau, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, maka tidak ada bid'ah yang baik. Sebagian manusia membagi bid'ah itu sesuai dengan al-ahkamul khamsah, hukum yang lima. Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Ya. La, ini adalah pembagian yang bid'ah. Ya. Pembagian bid'ah yang seperti ini adalah pembagian yang bid'ah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kullu bid'atin dhalalah. Sebagian ada yang membaginya, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik itu kalau seseorang melakukannya untuk kemaslahatan agama. Bid'ah yang buruk kalau itu akan merusak agama. Tayyib. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Sebagian orang ada yang berhujjah, ya, mengatakan, bagaimana kalian menyatakan setiap bid'ah itu sesat? Tidak semuanya ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada di masa ini dan dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan kalian pun memakainya. Ya. Contohnya apa? Ya. Katanya, contohnya misalnya, kalian sekarang sholat dengan pakai karpet seperti ini, ada di masa Rasul. Berarti kalau gitu bid'ah. Berarti setiap bid'ah sesat. Berarti kalian juga sesat. Ya. Mikrofon ada di masa Rasul. Ada enggak? Enggak ada. Berarti bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Kalau begitu kalian juga sesat. Ya. Nah. Apalagi? Banyaklah. Kalian juga melakukannya. Kalian juga memakainya. Tapi kenapa kalian membid'ah-bid'ahkan orang? Makanya bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah sayyi'ah. Apa jawabannya? Ya ahlus sunnah. Apa jawabannya? Ini bukan suatu perkara yang rekayasa. Ini dilontarkan oleh orang-orang yang membela kebid'ahan dengan alasan seperti tadi. Apa jawaban kita? Ya mungkin saja antum temui di tempat antum masing-masing. Ya. Ketika antum menegur, memberi nasihat, ini enggak ada contohnya dari Nabi, ini adalah bid'ah. Barangkali ada yang akan membantah seperti itu tadi. Apa jawabannya? Apa sih? Hmm. Iya. Tapi kan dipakai dalam beragama, misalnya untuk azan, untuk pengajian seperti ini kan enggak ada. Kenapa antum pakai mikrofon? Sholat di atas karpet seperti ini, mestinya antum sholat aja di atas tanah. Rasul kan masjidnya tanah. Nah, mereka canggih juga loh dalam memberi syubhat. Ya. Maka kita jawab, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pertama, bahwasanya bid'ah itu sendiri yang tercela adalah bid'ah dalam agama. Dalam agama. Nah, membuat sesuatu yang dinisbatkan kepada agama padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, sementara apa yang mereka sebutkan seperti karpet, mikrofon atau yang lainnya itu bukan suatu ajaran yang kita nisbatkan kepada agama, tapi termasuk bab maslahah atau sebagian menyebutnya wasilah yang tidak diberi batasannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia menjadi fasilitas yang menguatkan seseorang untuk menjalankan agamanya. Nah, kenapa Rasul tidak memakainya? Karena memang tidak ada di masa Rasul. Kalau seandainya ada, barangkali juga mereka akan memakainya. Nah, atau belum ada kebutuhannya pada waktu itu. Maka di kalangan para ulama ada kaidah yang disebut dengan al-masalih al-mursalah. Kemaslahatan yang diperbolehkan ya, karena tuntutan kebutuhan bagi kaum muslimin di dalam agama mereka atau di dalam menjalankannya, dan tidak ada faktor yang mendorongnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau karena ketidakberadaannya di masa beliau. Nah, ini adalah perkara yang diperbolehkan tetapi dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Oleh karenanya, tidak semua hal-hal ini bisa dikatakan sebagai bid'ah. Tidak semuanya bisa dikatakan sebagai bid'ah. Ya. Yeah. Misalnya memasang hijab. Ya, sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak dipasang hijabnya untuk sholat di masjid karena tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, masjid Rasulullah tidak menggunakan hijab. Tapi sebagian mengatakan ini min bab al-masalih al-mursalah. Kemaslahatannya ada sekarang. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak memakai hijab, tapi sekarang ini ada kemaslahatannya, yaitu karena untuk memisahkan antara laki dan wanita, ya, yang sekarang ini mereka tidak mengerti mengenai syariat hijab dan lain sebagainya. Maka sebagian membolehkan min bab al-masalih al-mursalah. Nah, dan bab ini apabila tidak berhati-hati di dalamnya memang bisa menjatuhkan ke dalam bid'ah. Maka harus dengan syaratnya, ada ketentuannya. Tayyib. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti misalnya juga garis saf. Ya. Sebagian ulama membolehkan min bab al-masalih al-mursalah. Ya, karena kemaslahatannya ada dan dibutuhkan oleh kaum muslimin, apalagi mereka yang sekarang ini tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan saf dalam salat sehingga lebih memudahkan. Ya. Kebutuhannya ada dan hukum asalnya secara umum ada, yaitu perintah untuk meluruskan saf. Nah, maka masuknya kepada al-masalih al-mursalah. Al-muhim, perkara-perkara yang pada hukum asalnya tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinisbatkan kepada agama itu adalah perkara yang bid'ah, kecuali dalam bab al-masalih al-mursalah dengan ketentuan dan syaratnya. Di antaranya harus ada dalilnya secara umum, harus ada hajat kaum muslimin yang menuntutnya Sementara di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal itu belum dibutuhkan. Nah, dan bab ini perlu kepada kehati-hatian sehingga tidak menjatuhkan seseorang ke dalam perkara-perkara bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini dalam amalan, ya. Tapi ada yang lebih perlu diperhatikan di dalam meninggalkan perkara-perkara bid'ah, yaitu fil i'tiqad, dalam hal keyakinan, pemikiran, pemahaman. Ya. Karena ini lebih fatal. Sebab kalau keyakinannya yang menyimpang, pemahamannya yang menyimpang, dia akan melahirkan pengamalan agama yang menyimpang. Sikap beragama yang menyimpang. Nah, orang yang tersalah dalam sebagian amalan agama, jatuh ke dalam perkara bid'ah, selama keyakinannya lurus, gampang diingatkan bahwa ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah pemahamannya, pemikirannya yang menyimpang, keyakinannya yang menyimpang, sulit untuk diluruskan. Sebab pokoknya yang sudah menyimpang, sehingga dia akan bertahan di atas prinsipnya itu. Tapi kalau prinsipnya masih benar, kemudian terjatuh ke dalam hal yang keliru, dalam perkara yang bid'ah, dalam cabangnya, dalam amalannya, akan lebih mudah untuk dibenarkan. Oleh karenanya, al-bid'ah atau al-bid'ah fil i'tiqad, dalam perkara akidah atau dalam perkara pemahaman, manhaj, ini lebih membahayakan dibanding dalam al-a'mal, perkara amalan-amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, perkara-perkara bid'ah yang menyimpang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'ah yang pertama yang muncul di masa sahabah adalah bid'ah apa? Al-Khawarij. Bid'ah Al-Khawarij. Ya. Di mana mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah atau memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terutama mereka-mereka yang bersama Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula muncul bid'ah Rafidhah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Muncul bid'ah Al-Qadariyah, muncul bid'ah Al-Jabriyah, ya. Dan setelah itu muncul berbagai perkara-perkara bid'ah yang lainnya di tengah-tengah umat ini. Ya, satu bid'ah muncul dibantah oleh bid'ah yang lainnya, sehingga berkembang pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan al-bid'ah di tengah-tengah umat kaum muslimin. Bid'atul Khawarij, ya, mereka dinamakan dengan Al-Khawarij karena mereka keluar memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, tidak menerima hukum perdamaian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melalui kedua wakilnya yang berunding, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-As. Ya, mereka menganggap yang melakukan perundingan dan yang setuju dengan perundingan ini kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata mereka. Ya. Sehingga mereka ini mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap bersama Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Maka mereka disebut dengan Al-Khawarij li khurujihim, karena pemberontakan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka juga disebut dengan Asy-Syakakiyah. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap Ali itu ragu-ragu, bimbang-bimbang dalam urusannya, sehingga dia mau berunding dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka juga disebut namanya dengan Haruriyah karena mereka menyempal dan menempati sebuah wilayah yang disebut dengan Harura. Nah, dan mereka juga disebut dengan Syurat, orang-orang yang menjual, karena mereka menganggap bahwa mereka telah menjual diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk mempertahankan agamanya, menurut anggapan mereka. Terkadang mereka juga disebut dengan Al-Mariqah, karena mereka keluar dari agama Allah ini, seperti pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Nah, Rafidah, ya, ini bid'ah-bid'ah yang besar, ya, yang kita sebutkan dari sisi akidah atau pemahaman atau manhaj. Rafidah, mereka disebut dengan Rafidah karena mereka ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, karena mereka telah meninggalkan imam mereka Zaid bin Ali bin Al-Husain. Zaid bin Ali bin Al-Husain yang dikenal dengan Zaid bin Ali bin Al-Husain. Ya. Zaid bin Ali bin Al-Husain yang ada di masa khilafah Hisham bin Abdul Malik, ya, adalah panutan dari kalangan Syiah. Ya. Diikuti oleh orang-orang Syiah. Namun tatkala Zaid bin Ali bin Al-Husain ditanya mengenai Abu Bakar dan Umar, maka Zaid bin Ali bin Al-Husain menjawab dengan jawaban yang baik, menunjukkan loyalitasnya kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan bertarahum, yakni mendoakan rahmat dari Allah bagi keduanya. Maka orang-orang Syiah meninggalkan Zaid bin Ali bin Al-Husain karena tidak sesuai dengan akidah mereka. Akidah mereka di antara prinsipnya adalah al-wala wal bara. Apa maksudnya al-wala wal bara di antara mereka? Al-wala yaitu loyalitas kepada Ali bin Abi Thalib dan a'immah Ahlul Bait. Al-bara artinya bara dari dua sahabat yang mereka anggap sebagai tauhid, ya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini prinsip di dalam agama mereka. Nah, ketika mereka mendapatkan Zaid bin Ali bin Al-Husain, ya, berloyalitas kepada Abu Bakar, kepada Umar, bertarahum, mengucapkan doa semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla atas keduanya, maka mereka pun meninggalkan Zaid bin Ali bin Al-Husain. Maka pada waktu itu Zaid bin Ali bin Al-Husain mengatakan kepada mereka, Rafadtumuni. Ya. Kalian telah menolakku. Padahal sebelumnya mereka mengikuti Zaid bin Ali bin Al-Husain. Maka dari kalimat ini, terkenallah mereka dengan sebutan Ar-Rafidah. Artinya orang-orang yang menolak. Yaitu menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain. Nah, demikian pula dengan bid'ah Al-Qadariyah yang muncul di akhir masa sahabat. Ini disebut dengan Al-Qadariyah karena mereka menolak takdir. Mereka anggap bahwa perbuatan manusia mereka sendiri yang menciptakannya, bukan karena takdir Allah Azza wa Jalla yang menentukan mereka demikian. Ya, perbuatan manusia itu mereka sendiri yang menciptakannya, yang menentukannya. Tidak ada pengaruhnya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka menolak takdir, maka mereka disebut dengan Al-Qadariyah. Ya, Al-Qadariyah. Yang mereka ini dikafirkan oleh Abdullah bin Umar. Dan beliau nyatakan bahwa beliau berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari beliau. Nah, Allah tidak akan menerima sedekah salah seorang di antara mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Nah, demikian pula ada Al-Mu'tazilah. Ya, mereka disebut dengan Al-Mu'tazilah. Ini adalah nisbat kepada Wasil bin Atha Al-Ghazzal yang mengasingkan diri dari majelis, atau diasingkan dari majelis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Karena Wasil bin Atha adalah murid Al-Hasan Al-Basri. Tatkala dia membawa pemahaman Al-I'tizal, dia diasingkan dari majlis Al-Hasan Al-Basri dan dia diikuti oleh beberapa orang yang semisalnya, sehingga mereka disebut dengan Al-Mu'tazilah. Ya, Al-Mu'tazilah. Al-Muhim, ini beberapa perkara-perkara bid'ah fil i'tiqad, ya, dalam perkara akidah yang menyelewengkan mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara hal yang bisa kita ambil pelajarannya di dalam mewaspadai perkara-perkara bid'ah, di mana seseorang jangan bangga dengan dirinya, ya, dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, untuk kemudian berimprovisasi di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak lagi mau mengikuti kaedah baku yang berlaku di kalangan para as-salaf. Coba lihat bagaimana penyimpangan al-Khawarij. Kenapa mereka menyimpang? Mereka menganggap bahwa diri mereka faham tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka berdalil dengan ayat dan tidak mau mengikuti pemahaman as-sahabah. Bahkan mereka mengkafirkan orang-orang yang berpihak kepada Ali atau kepada Muawiyah radhiyallahu anhum. Kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ya. Al-Khawarij. Demikian pula Rafidhah. Ya. Demikian pula misalnya Al-Mu'tazilah. Nah, murid Al-Hasan Al-Basri, ya, yang menganggap bahwa akal itu adalah segalanya, sehingga lebih mengkedepankan rasionya daripada tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil untuk menghindari perkara-perkara bid'ah, yang kedua adalah hendaknya seseorang tidak berlebihan di dalam mengikuti tokoh-tokoh agama. Hendaklah yang paling dia junjung tinggi di atas segalanya adalah al-haq, al-kitab was-sunnah, dengan pemahaman as-salaf. Karena agama itu sumbernya adalah Al-Quran, al-hadith, dengan pemahaman salaf hadihil ummah. Ya. Sedangkan tokoh agama itu mereka hanyalah sebagai sarana untuk memudahkan memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak boleh kita berlebihan. Sikap al-ghulu terhadap tokoh-tokoh agama, fi salihin, fil ulama, akan menjatuhkan kita ke dalam perkara-perkara yang bid'ah, yang mengada-ada di dalam agama, yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, coba lihat bagaimana Rafidhah tatkala mereka berlebihan di dalam mencintai Ahlul Bait terhadap Ali bin Abi Thalib, mereka jatuh ke dalam perkara bid'ah yang mengerikan. Ya. Coba lihat pula orang-orang as-sufiyah yang berlebihan terhadap para syekh mereka, sehingga mereka lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh syekhnya dibandingkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita ingin selamat dari perkara bid'ah, hindari sikap al-ghulu fis salihin, al-ghulu fil ulama. Karena setiap orang itu bisa benar, bisa salah. Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa dibuang, ditolak. Kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Ketika kita menolak pendapat sebagian ulama. Ya. Bukan berarti bahwa kita melecehkannya, merendahkannya, tidak menghormatinya. Tapi justru kita sedang menjalankan prinsipnya. Karena prinsip setiap ulama yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti personilnya. Setiap ulama akan mengatakan itu. Maka tatkala kita meninggalkan pendapatnya, siapapun dia, karena tidak sesuai dengan al-haq yang kita ketahui, kita mengikuti pendapat ulama yang lainnya, maka bukan berarti kita sedang menjatuhkannya atau tidak menghormatinya, tapi justru kita sedang menjalankan prinsipnya yang sama, yaitu mengikuti al-haq. Nah, ini perlu kita tegaskan, karena sebagian manusia yang hulu terhadap sebagian ulama, sampai menempatkan bahwa apa yang dikatakan ulama itu pasti benar, mereka anggap menolak ucapannya, pendapatnya, penilaiannya sebagai kesesatan. Ini tidak dikenal di dalam Islam. Karena yang menjadi tolak ukur seperti itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Karena sebesar apapun seorang manusia, seorang alim, setinggi apapun ilmunya, tidak seorang pun sempurna keilmuannya. Tidak seorang pun yang dia pasti benar kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sikap berlebihan terhadap tokoh-tokoh agama ini akan membuat kita jatuh ke dalam sikap-sikap yang bid'ah, pemahaman-pemahaman yang bid'ah, yang membahayakan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ucapan Abdullah bin Abbas, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ya. Seorang yang sangat mulia, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, tapi ketika berhadapan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku khawatir kalian dihujani batu dari langit. Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ditentang dengan ucapan Abu Bakar, dengan ucapan Umar. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka jatuh dalam perkara-perkara bid'ah dalam keadaan mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh. Mereka menganggapnya itu penghormatan, pemuliaan kepada orang saleh itu, mengikuti jalan yang dijalani orang saleh itu. Padahal pada hakikatnya dia sedang menyelisihi ulama tersebut. Ya. Ulamanya sendiri tidak demikian. Tapi mereka yang bersikap seperti itu membuat mereka jatuh ke dalam jalan yang bertentangan dengan jalan as-salihin di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang ketiga di dalam menghindari perkara bid'ah, barakallahu fikum, bahwa perkara bid'ah itu akan bisa dihindari ketika dihidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sunnah Rasulullah itu diperangi, maka yang akan bertebaran adalah perkara-perkara bid'ah. Maka supaya kita tidak dikitari oleh perkara-perkara bid'ah yang kita juga khawatir untuk jatuh ke dalamnya, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ajarkan sunnah Rasulullah. Mari kita dakwahkan sunnah Rasulullah. Nah, sebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah umat ini dalam bentuk yang paling baik dengan cara yang hikmah. Nah. Maka ini akan membantu untuk memadamkan api bid'ah. Ya. Tapi kalau sunnah itu mulai ditinggalkan, maka akan dipegangi oleh manusia perkara-perkara bid'ah. Ya. Jadi ini adalah tugasnya ahlus sunnah untuk menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi menghidupkan sunnah itu besar pahalanya. Ya enggak? Besar sekali pahalanya. Ya, setiap orang yang melakukan sunnah itu, kita akan mendapatkan pahalanya. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, sehingga hendaknya ahlus sunnah berupaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin? Yang sebenarnya kalau bisa kita hidupkan luar biasa. Tentunya tanpa fitnah. Contohnya apa? Salat dengan sendal. Mana sekarang? Ya. Meskipun kita mau, gak bisa kan gitu. Gak dengan mudah. Sebenarnya kalau kita bisa menghidupkan sunnah ini luar biasa. Kita set masjid. Ya, tentunya dengan persiapan terlebih dahulu. Ya, sosialisasi. Mungkin pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait. Supaya jangan timbul fitnah nantinya. Kepada Pak RT, Pak RW. Ya, kepada orang-orang yang terkait lah. Yang punya wewenang, tokoh-tokoh. Atau pihak pemerintahan setempat. Ya, kemudian setelah ada pemberitahuan dengan dialog yang bagus, ya mereka bisa paham. Kalau memang kondisinya memungkinkan, di set masjid yang bisa di situ untuk dilaksanakan sunnah ini. Ya, siapa yang memulainya? Setiap ada orang yang sholat, ya, dengan mengamalkan sunnah ini dia mendapatkan pahalanya. Nah. Jangan bilang tidak mungkin, mungkin sebetulnya. Cuman usaha kita saja barangkali yang belum. Nah, ya, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, kalau manusia sudah terbiasa dengannya, insya Allah mereka akan melaksanakannya dan akan mengikutinya. Di kalangan kaum muslimin masih banyak orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Nah, dan saya tegaskan sekali lagi, terutama yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita ajarkan di tengah-tengah kaum muslimin adalah sunnah-sunnah yang sifatnya akidah, prinsip pemahaman. Ini tentunya lebih sangat penting lagi, terutama misalnya ajaran tauhid. Ya, bagaimana umat ini tidak bergelimang dengan praktek-praktek syirik. Nah, maka ini membutuhkan dakwah dari ahli sunnah. Kalau sunnah dihidupkan, maka bid'ah itu akan nyah. Tapi kalau sunnah ditinggalkan, maka bid'ah akan hidup. Nah, perkara yang keempat, barakallahu fikum, yaitu hendaknya ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menguatkan pondasi keilmuan mereka. Dan ini sebenarnya sebelum hal-hal yang lain. Ya. Yang dengan ilmu itu mereka terhindar dari perkara-perkara yang menjatuhkan mereka dalam perkara-perkara bid'ah. Ya. Nah, rajin menuntut ilmu, rajin memahami ilmu, ya, rajin ngaji, rajin dengarkan pelajaran-pelajaran baik secara langsung atau lewat media-media elektronik ataupun media cetak, ya, itu akan menghindarkan kita dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa saja kita sebagai ahlu sunnah, tapi kalau kita tidak mengerti ilmunya, kita jatuh ke dalam perkara yang bid'ah. Maka membutuhkan apa? Ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Kemudian perkara yang kelima, yang mendukung kita untuk terhindar dari perkara-perkara bid'ah adalah menguatkan hubungan, keterikatan, ta'awun, alal birri wa taqwa di antara orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hancurnya ukhuwah, hancurnya persaudaraan, hancurnya hubungan ta'awun di atas kebaikan dan takwa, membuat masuknya perkara-perkara bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin dan menjauhnya umat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dengan sibuknya ahlu sunnah dengan diri-diri mereka sendiri, pertikaian mereka, perselisihan mereka, akan membuat umat ini condong kepada al-bid'ah, ya, mengambil al-bid'ah dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini waqi'i, realita. Ya, karena ahlul haq, al-haq itu mengumpulkan, sunnah itu mengumpulkan manusia, bukan mencerai-beraikannya. Nah, ketika mereka bercerai-berai, manusia akan berhujjah dengan sikap mereka yang berpecah belah bahwa mereka berada di atas kebatilan, sehingga mereka meninggalkan sunnah dan ahli sunnah. Dampaknya akan datang kepada kita. Ya. Maka di antara yang menguatkan untuk kita terhindar daripada perkara-perkara bid'ah, yaitu menghindari al-ikhtilaf wa tafarruq. Ya. Nah, sebab yang demikian itu akan menjatuhkan kita ke dalam bid'ah hizbiyah dan menjauhkan umat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat mereka terperangkap dalam perkara-perkara bid'ah. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik yang mereka berpecah belah, setiap golongannya merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, maka menjaga ukhuwah, menghindari ikhtilaf, tafarruq, membuat kita istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di antara ahlus sunnah, sebab itu yang diinginkan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan masing-masingnya berpihak kepada pihaknya sendiri-sendiri. Baik. Yang keenam, menyebarkan sikap al-munasahah, saling nasihat-menasihati, ingat-mengingatkan. Karena hal ini akan membuat kita lebih kuat di dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada saudara-saudara kita yang mencintai kita dan mengingatkan kita ketika kita tersalah, ya, dan akan jatuh ke dalam perkara yang bid'ah dengan penuh kasih sayangnya dan hikmahnya. Nah, maka ini adalah perkara yang sangat penting sekali, al-munasah. Ya, karena siapapun kita, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Kalau kita tidak saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, kita akan jatuh ke dalam hal-hal yang barangkali penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini beberapa hal yang semoga dengannya kita dihindari, dan demikian pula kaum muslimin dihindarkan dari perkara-perkara bid'ah dan juga ahlul bid'ah, dan kita lebih kuat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal 'ashr dengan sesi tanya jawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.